Kerja, kerja, ayo kita kerja, kerja, kerja, ayo kita kerja. Lilit sama cari tenang, kala tempat galak cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang survive. Di sini bukan anak-anak, malah tempatnya para pekerja.